pernah ada di rumah. Laper deh. Kurang sungguh memang. Dari nang panggung kebumi. Nunggu coba lo bebe nang bijo Tuhan. Tuna sopang nang kebumi.